إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan majlis yang ke-56 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran. Dan pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas pasal yang baru tentang pasal mana yang lebih baik, apakah membaca Al-Quran dengan melihat mushaf atau tidak melihat mushaf. Ya, sebagaimana yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala katakan dalam kitabnya, Faslun qira'atul Quran minal mushafi afdalu minal qira'ati ala zahril qalb. Ya, Imam Nawawi membuka perkataannya yang merupakan hukum asal. Ya, membaca Al-Quran dari mushaf, ya, dengan melihat mushaf tersebut, afdalu minal qiraati ala zahril qalb, lebih afdal daripada membaca Al-Quran secara hafalan saja. Ya, membaca dengan hafalan tanpa melihat mushaf. Ya, lebih afdal membaca dengan melihat mushaf. Kenapa? Beliau katakan, ya, ta'lilnya, alasan beliau, li'anna an-nazara fil mushafi ibadatun matlubah, fatajtami'u al-qira'atu wan-nazar. Ya, kenapa? Karena melihat ke mushaf, ya, dengan mata, itu adalah ibadah yang, ya, dianjurkan, yang ibadah yang disyariatkan, yakni ibadah melalui mata, yang dia tilawah dengan lisan, yang beribadah adalah lisannya. Dia melihat ke mushaf, yang beribadah adalah matanya. Ya, matanya ada peran dalam ibadah ketika membaca Al-Quran tersebut. Berbeda dengan orang yang membaca dari hati saja, ya, dengan hafalan, ya, matanya tidak ikut beribadah. Ya, sehingga ada anggota tubuh yang lebih yang digunakan untuk beribadah dalam tilawah tersebut. Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sehingga apa? Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, anggota tubuh yang beribadah itu lebih banyak daripada membaca hanya dengan hafalan. Ya, dan anggota tubuh pada hari kiamat nanti akan dihisab. Ya, akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tentang perbuatan yang mereka lakukan ketika di dunia. Ya, dan masing-masing anggota tubuh menjawab sesuai, ya, hakikat keadaan sebenarnya ketika mereka di dunia. Ya, ketika anggota tubuh tersebut dia digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka anggota tubuh akan bersaksi bahwa kami beribadah kepada Allah, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ya, ketika anggota tubuh tersebut digunakan untuk maksiat pun demikian. Ya, anggota tubuh akan bersaksi bahwa anggota tubuhnya itu digunakan untuk, ya, bermaksiat. Ya, sebagaimana hal ini pun Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya dalam surat Yasin ayat 65, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. Ya, pada hari tersebut, ya, kami kunci mulut-mulut mereka, yang berbicara adalah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka akan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Ya, mulutnya dikunci, yang berbicara justru anggota tubuhnya. Ya, Allah pun juga isyaratkan di ayat yang lain, ya, di surat Fussilat ayat yang ke-20, hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ya, sehingga mereka datang pada hari tersebut, dan pada hari tersebut, ya, shahida 'alaihim sam'uhum, ya, pendengaran mereka bersaksi atas mereka, yakni bersaksi yang merugikan mereka karena digunakan untuk bermaksiat, ya, mendengarkan musik, alat-alat musik, bukan di selain rebana dan bukan di hari pernikahan. ya bukan di hari yang diberikan rukhsah untuk mendengarkan rebana. Ya syahida alaihim sam'ahum wa absaruhum, dan mata-mata mereka pun bersaksi ketika digunakan untuk melihat yang haram. Wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka ya juga bersaksi ya ketika digunakan untuk menyentuh yang haram, wanita yang tidak halal baginya, ya bersaksi atas apa yang mereka lakukan di dunia. Ya, ayat-ayat ini tentang anggota tubuh tersebut bersaksi ya atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya demikian pula ketika anggota tubuh tersebut digunakan untuk melakukan ketaatan, maka anggota tubuh tersebut akan bersaksi pula ya dengan penyaksian yang baik bagi pemiliknya. Ya sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Yusairah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna an yura'ina bit takbiri wat taqdis wat tahlil. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah memerintahkan para wanita untuk memperbanyak takbir, ya mensucikan Allah subhanallah, wat tahlil, dan mengucapkan la ilaha illallah, untuk banyak-banyak berzikir. Wa an yaqidna bil anamili, dan mengucapkan zikirnya, menghitung bilangan zikirnya, bil anamil, ya dengan ruas-ruas jari, unmulah ruas jari. Ya ini diantara dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa ketika berzikir, yaitu seperti zikir habis sholat, ya maka yang digunakan adalah ruas jari, bil anamil. Karena Nabi SAW menyebutkan an yaqidna bil anamil, ya menghitung bilangan zikirnya dengan ruas-ruas jari. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun yaumal qiyamah. Ya karena ruas-ruas jari tersebut mas'ulatun, ya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mustantaqatun, dan diberi kemampuan untuk berbicara, untuk bersaksi pada hari kiamat. Ya dan ini hadisnya riwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Yang menunjukkan apa? Bahwa ketika anggota tubuh tersebut ya digunakan untuk melakukan suatu kebaikan, maka ya anggota tubuh tersebut pun akan bersaksi demikian, ya bahwa saya digunakan untuk yang baik, hal yang baik. Begitu pula mata ketika membaca mushaf, ya dia akan bersaksi bahwa ya mata saya digunakan untuk beribadah ketika di dunia. Ya berbeda dengan kalau kita hanya membaca secara hafalan saja, ya maka mata itu nanti tidak ya bersaksi atau tidak banyak bersaksi. Kenapa? Karena kebanyakan bacaannya hanya dari hafalan. Hakadha qalahu al-qadhi Husain min ashabina wal imamu Abu Hamid al-Ghazali wa jama'atun min as-salaf. Ya demikian pendapat yang disebutkan oleh Qadhi Husain dari ashab kami, yakni dari ulama Syafi'iyah, dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan juga para sebagian para ulama dari Salafus Saleh. Ya, yakni apa? Maksudnya ibadah membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf itu lebih afdol daripada membaca secara hafalan saja. Wa naqala Al-Ghazali fil Ihya, dan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menukilkan anna kathirina minal sahabah kanu yaqra'una minal mushaf. Ya bahwa banyak dari para sahabat, ya dinukil dari mereka bahwa mereka membaca Al-Quran dari mushaf. Wa yakrahuna an yakhruja yawmun la yanzuruna fil mushaf. Ya bahkan para salafus salih tersebut, ya mereka yakrahun, ya mereka tidak suka, ya mereka benci berlalu satu hari full, ya tidak ada waktu sama sekali bagi mereka, mereka tidak ada waktu untuk melihat ke mushaf. Ya ini mereka tidak suka demikian, berlalu hari tidak buka Al-Quran. Ya berbeda dengan sebagian kita atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin, ya kalau sudah berlalu Ramadan, ya Al-Quran yang ditaruh di rak hingga berdebu tidak dibuka, kapan entah terakhir kali dibuka. Terakhir kali dibuka Ramadan yang lalu. Ya hendaknya kita tidak demikian. Ya kita mencontoh para salafus salih rahimahullahu ajma'in, bahwa mereka ya begitu semangat untuk membaca Al-Quran. Walhasil mushaf itu bukan hal yang mudah didapatkan di zaman para salafus salih. Ya. Mushaf itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena mereka itu bukan orang-orang yang biasa menulis, terutama kalangan para sahabat. Ya, bukan mudah mendapatkan alat tulis seperti kertas dan pena seperti kita, yang mudah untuk didapatkan. Ya, di zaman mereka tidak demikian. Cukup sulit untuk memperolehnya. Ya, kalaupun ada, itu pun bukan dengan percetakan, harus dengan menulis sendiri atau mengupah orang untuk menulis. Ya, untuk mendapat mushaf, satu mushaf itu bukan hal yang mudah di zaman dahulu. Ya, sedangkan kita, ya mushaf mudah dicetak dengan percetakan kita tidak harus menyalin atau mengupah orang untuk menyalin. Ya, tapi masih malas membaca Al-Quran. Ya, lalu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, وَرَوَى إِبْنُ أَبِي دَاوُدْ أَلْقِرَاءَةَ فِي الْمُصْحَفْ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفْ وَلَمْ أَرَ فِيهِ خِلَافًا. Dan Imam Ibn Abi Dawud, ya Abu Bakar Ibn Abi Dawud, ulama hadis sekaligus ulama yang banyak menulis dalam ulumul Quran, bahkan beliau punya tafsir, namun kebanyakan kitab karangan beliau tidak sampai pada zaman kita. Riwayat ini pun, ya riwayat Imam Nawawi banyak menukil dari Imam Ibn Abi Dawud, yaitu dalam Fadail Quran, wallahu alam. Kitab ini pun saya belum pernah melihatnya. Ya, belum pernah melihat kitab seperti ini, apakah seperti apa, apa saja bab-babnya, riwayat-riwayatnya. Tapi beliau kalau meriwayatkan sesuatu itu dengan hadisnya, yakni dengan sanadnya secara lengkap. Ya, Imam Nawawi hanya memotong sanadnya, hanya menyebutkan dari siapa sahabat atau ulama yang dinukilkan tentang perkara tersebut. Ya, bahwa kebanyakan para salafus saleh mereka ya membaca dari mushaf. Walam arafihi khilafan. Lalu Al-Imam Nawawi menutup bahwa saya tidak melihat ada khilaf dalam hal ini. Ya, ini apa? Membaca Al-Quran ya lebih afdol dan lebih banyak dilakukan oleh para salafus saleh dibanding membaca secara hafalan. Ya, lebih afdol dan lebih banyak dilakukan oleh para salafus saleh, yang tentu saja mereka adalah generasi terbaik, maka yang mereka lakukan itu adalah yang lebih baik. Ya, yang lebih baik juga untuk kita lakukan. Walau qila innahu yakhtalifu biikhtilafil ashkhas. Barangkali ada yang berpendapat bahwa hukum ini, yakni apakah membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf atau tidak melihat mushaf, itu hukumnya berbeda, ya tergantung dari perbedaan orang yang satu dengan orang yang lain. Yakni tidak dipukul rata bahwa membaca Al-Quran dari mushaf itu lebih afdol bagi seluruh orang. Ya, tapi dilihat kondisi orang per orang. Ya, bagaimana penjabarannya? Fatukhtarul qira'atu fil mushafi liman istawa khushu'uhu wa tadabburuhu fi halatai al-qira'ati minal mushaf wa an zahril qalb. Ya, maka yang lebih dipilih adalah membaca dari mushaf. Ya, membaca dari mushaf lebih afdol. Bagi siapa? Bagi orang yang ya ketika membaca dengan mushaf atau tanpa mushaf, ya kadar khusyuk dan tadaburnya seimbang, sama saja. Apakah dia membacanya dengan mushaf atau tidak sama mushaf? Dia sama-sama bisa full konsentrasi untuk tadabur apa yang ia baca. Dia bisa ya full khusyuk dalam bacaannya tersebut. Sama saja kondisinya, apakah dengan mushaf atau tidak dengan mushaf. Maka ketika ini lebih afdol baginya membaca dengan mushaf. Ya, lebih afdol membaca baginya dengan mushaf. Ya, kenapa? Ya, karena pada hakikatnya khusyuk dan tadabbur tersebut ya itulah yang diinginkan dari bacaan Al-Qur'an. Ya, bukan semata-mata membaca demikian saja tanpa ada khusyuk atau tadabbur. Ya, tapi khusyuk dan tadabbur yang diinginkan sebagaimana yang Allah syaratkan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah firmankan dalam surat Al-Isra, innal ladzina utul kitaba mim qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. Ya, sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, yakni umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka membaca kitab mereka masing-masing, ya ketika dibacakan ayat kepada mereka, yakhiruna lil adqani sujjada, ya mereka tersungkur sujud ya di atas dagunya. Ini sudah pernah kita bahas, yakni mimbabi dzikril juz urida bihi alkul, yakni yang diinginkan adalah wajah keseluruhan, bukan hanya dagu. Justru tidak disyariatkan sujud dengan dagu. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Ya, dan mereka berkata, ya maha suci Allah dan maha suci janji Allah, sesungguhnya janji Allah itu pasti terjadi. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Ya, dan mereka sujud di atas wajah mereka sambil menangis, dan itu menambah kekhusyuan mereka. Ya, ketika membaca Al-Quran dan mentadaburnya dan khusyuk dan menangis, ini yang diinginkan oleh Allah, yang Allah syariatkan kita membaca Al-Quran. Itu yang diinginkan. Ya, sebagaimana tadabur pun demikian diperintahkan. Bahkan sudah pernah kita bahas di majlis yang lalu, bahwa tadabbur itu wajib. Ya, wajib bagi yang, tentu saja kadar orang yang satu berbeda dengan kadar orang yang lain. Orang yang memiliki pemahaman tentang tafsir dan bahasa Arab, dia lebih dituntut untuk tadabbur daripada orang yang tidak paham bahasa Arab sama sekali. Ya, namun orang yang tidak bisa bahasa Arab, sebagaimana pernah saya isyaratkan juga, bahwa dia mengejarnya dengan membaca terjemahannya atau dia membaca tafsirnya yang sudah diterjemahkan. Ya, intinya tetap diperintahkan untuk tadabbur. Bahkan Allah sebutkan afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Dalam surat Muhammad, ya, kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Yani istifham inkari. Afala, ya, Allah mengingkari orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Ya, sehingga apa? Di dalam baca Al-Qur'an tersebut yang diinginkan adalah adanya khusyuk, adanya tadabbur. Ya, kalau keadaannya sama ketika melihat mushaf atau tidak melihat mushaf, maka lebih afdol baginya ya melihat mushaf. Ya, karena terkumpul padanya khusyuk, terkumpul padanya tadabbur, dan terkumpul padanya ibadah mata dan ibadah lisan. Ya, terkumpul padanya ibadah-ibadah yang banyak dengan membaca dari mushaf. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, "Wa tukhtaru al-qira'atu 'an dhahril qalbi liman lam yakmul bidzalika khushu'uhu wa tadabburuhu wa yazidu 'ala khushu'ihi wa tadabburihi law qara'a min al-mushaf lakana hadha qawlan hasanan." Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan bahwa sedangkan ya membaca dari hafalan, yaitu dipilih ya bagi orang yang tidak bisa sempurna kadar khusyuknya dan kadar tadaburnya kecuali di ketika dia membaca dengan hafalan. Yani kalau dia membaca dengan mushaf, ya kadar khusyuknya dan tadaburnya berkurang. Kenapa? Karena dia konsentrasinya terpecah dengan konsentrasi matanya. Ya, dia matanya juga melihat sehingga ada pecahan konsentrasi dalam hal tersebut. Ya, kenapa? Karena anggota tubuh itu yang memerintahkan untuk bekerja adalah otak. Ya, sehingga kalau anggota tubuh banyak yang diinginkan untuk bekerja, di situ ada otak bekerja lebih keras. Sehingga untuk memahami makna yang dia baca, dia berkurang kadar konsentrasi, kadar jatah otak yang digunakan untuk berpikir. Ya, kenapa? Karena terpecah dengan perintah otak untuk memerintahkan anggota tubuh yang lain untuk bekerja, yakni mata. Sehingga apa? Bagi orang yang demikian, yakni kadar khusyuk dan tadaburnya berkurang kalau membaca dengan mushaf, maka dia membaca dengan hafalan. Lebih afdol baginya ya ketika membaca dengan hafalan. Lakana hadza qaulan hasanan. Ya, kata Imam Nawawi, kalau diperinci seperti ini, yakni tergantung orang yang satu dengan orang yang lain, apakah dia ya lebih sempurna tadabbur dan khusyuknya ketika membaca dengan mushaf atau tidak, ya sesuai dengan kondisi masing-masing orang, maka ini adalah perkataan pendapat yang bagus. Wa zahiru anna kalaman salafi wa fi'lahum mahmulun ala hadha at-tafsil. Ya, lalu Imam Nawawi rahimahullah ya melanjutkan dan menutup pembahasan ini bahwa zahir dari perbuatan salafus saleh bahwa memang ya hakikat kenyataan sebenarnya adalah demikian, yakni yang diinginkan adalah membaca Al-Qur'an tercapainya khusyuk dan tadabbur tersebut. Ya, tidak peduli apakah membaca dengan mushaf atau tidak dengan mushaf. Sehingga masing-masing orang ya melihat kondisi dia masing-masing. Apakah dia lebih tercapai tadabbur atau khusyuknya ketika membaca dengan mushaf atau tidak, dan dia melakukan hal yang tercapai kondisi khusyuk dan tadabbur dalam keadaan yang paling maksimal. Ya, wallahu a'lam.